Di antara manusia pada hari kiamat, orang yang punya dua muka. Datang kepada orang yang lain dengan satu muka, dan datang kepada orang lain dengan muka yang lain. Ya. Dan juga Hudzaifah bin Yaman berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau berwasiat, Inna dhalalata, sungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Anta'arifa ma'akun tatungkir. Apa? Antungkir ma'akun tata'arif. Engkau mengingkari apa-apa yang dulu kamu ketahui. Dan engkau mengingkari apa engkau antarifa ma'akunkir. Kun tatungkir. Dan engkau mau mengetahui apa yang dulu kamu ingkari. Itu kesesatan yang sebenar-benar kesesatan. Mereka dulu kaum mengatakan, tidak boleh masuk politik, tidak boleh di ini. Mereka ingkari. Sekarang mau tahu apa politik terjadi di situ. Kemudian kata Hudzaifah bin Layyan, wa iyyaka wa talawun fid din. Dan hati-hati kamu berwarna-warna di dalam agama. Ya, berubah-ubah muka, bunlon di dalam agama. Ya. Inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu satu. Ya. Wallahu al-musta'an. Maka ya ikhwan, ya saya sebenarnya isi ceramah mereka itu dari awal sampai akhir itu saya sudah terangkan kedustaan mereka di dalamnya. Sekarang dia ulangi lagi di sini. Dia ulangi lagi di sini. Setelah mengeluarkan dan meminta bantuan sana sini, setelah tidak mampu sama sekali menjawab argumen kita yang dengan dalil ilmiah, alhamdulillah dari Al-Quran dan Sunnah semuanya diterangkan, mereka tidak mampu. Akhirnya karena tidak mampu mentahdir dan menjauhkan orang, dari apa namanya, umat, alhamdulillah jadi fitrah melihat mereka ini memang orang yang mempunyai kelainan di dalam hati, mereka tidak terima. Ya, tahdir-tahdir bahasih seperti itu. Akhirnya mereka berani, tidak malu, dusta dan menyampaikan surat kepada Syekh Yahya. Salah seorang guru kami di sana. Ya, salah seorang murid, Syekh Mukbil yang senior di sana. Menyampaikan surat dan menyampaikan keadaan saya dengan kedustaan. Ya, wajar. Syekh dikatakan, ya Syekh Ibn Qurnain ini, katakan Syekh Mukbil dan Syekh Rabi sudah memberikan fatwa tentang raja. Ya, dia memberikan keraguan di karangan Ishwa. Padahal sudah jelas fatwa dua Syekh. Ya, siapa Syekh yang tidak marah? Dan ini dusta mereka. Sebab mereka tidak pernah tanya kepada para ulama sebelum pelaksanaan itu. Sebelum pelaksanaan kumpulan tidak pernah tanya mereka. Saya minta kepada mereka supaya bertanya. Sebab ini masalah-masalah besar. Tapi mereka tidak mau tanya. Bahkan setelah itu Syekh Rabi menyalahkan mereka. Menyalahkan mereka. Adapun Syekh Mubil sama sekali tidak pernah, apa namanya, mereka tanya. Dan sampai hari ini mereka tetap menyebarkan kedustaan itu, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan kedustaan, bahkan masih tertulis di internet mereka di halaman paling depan, ya, bahwasanya penerapan kedustaan di Ambon disetujui oleh Syekh Rabi dan Syekh Mukbil. Dan ini adalah kedip. Ya, benar-benar kedustaan terhadap orang Syekh ini berani berdusta hanya karena kepentingan mereka. Wallah al-musta'an. Karena itulah kita takutkan. Ya, orang-orang yang seperti ini membuat sibuk, ya, ikhwan salafi, karena itu tidak perlu untuk digubris. Dan kaset murah yang seperti itu, bantahan seperti itu, saya sebenarnya hanya menganggapnya sebagai bantahan taib dan tidak perlu untuk dibalas. Wallah al-musta'an, tidak ada harganya. Dan kita jawab pun tidak selesai. Kalau mereka hanya menyinggung masalah pribadi, berperling begini dan begini, ya, silahkan. Saya kalau mau menjawab terlalu gampang, seperti membagi kelapa tangan saya. Kalau ingin menjawabnya, tapi kami ini belajar di Yaman dan mendapatkan bimbingan dari Syekh Mukbil bahwasanya kita hanya berbicara membela kebenaran dan tidak perlu membela diri-diri kita. Adapun diri-diri kita itu tidak pantas untuk dibela. Terlalu lemah untuk dibela, banyak kesalahan. Tapi kita bicarakan kebenaran. Jadi itu sangat bantuan ilmiah, kebenaran yang kita bicarakan. Sekarang untuk bicara masalah benar itu untuk anda. Adapun masalah-masalah pribadi, maka itu semuanya tidak akan saya jawab sedikit pun, walaupun mulutnya sudah pupus berbicara. Ya. Wallah al-musta'an. Saya harap pengikut tidak sibuk, ya, dengan apa namanya hal-hal murahan seperti itu. Ya, wallah al-musta'an. Dan untuk melihat sendiri, ya, bagaimana hikit dan hasad serta kebencian orang-orang tersebut, ya, terhadap dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nah, tidak mampu, ya, menjelaskan hal tersebut, akhirnya bikin apa namanya berbagai macam cara dengan penuh kebaliman. Saya nggak tahu, mungkin di antara para dai yang ada di Indonesia ini, itu mungkin yang paling banyak ditahdir adalah saya. Bayangkan sudah 5 judul kaset khusus untuk mentahdir saya. Itu 5 judul kaset dan tidak mempan, alhamdulillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala balik dengan kebaikan. Ya. Dan ini hikmah juga kita dapatkan di dakwah Syekh Mukbil. Beliau dibantah sana sini, tapi dia tenang. Orang begini tidak perlu dibantah, orang begini tidak perlu dibantah.

ya heran lo kok dimasukkan di sini. Saya bilang ini tidak akan masuk buku sesat di sini kecuali si ini si mukbil. Ayo bagus katanya dicatat dulu. Tapi ini apa namanya baik ini Muhammad Rashid Ridha dia juga mengakui salah. Dia tunjukkan saya. Saya tidak tahu ini orang. Kau membela Muhammad Rashid Ridha. Akhirnya saya bilang, ya si, ini orang mengingkari turunnya Isa bin Maryam. Kemudian mengingkari ini dan ini. Ada mau dikatakan salah ini. Diam. Walaupun hal, saya lihat dari tulisan-tulisannya, itu memang sekarang condong kepada orang-orang suruh ini. Dan cukuplah. Ya, dalil yang sangat besar, dia berada di Al-Irsyad. Ya, di kelompok Al-Irsyad. Jadi masuk ke dalam golongan dan kelompok yang menunjukkan bahasanya ar-rajul ghairu mustaqim fi asli. Nah, wallahu musta'an. Seseorang telah melakukan perbuatan bid'ah, tetapi orang tersebut dia tahu kalau perbuatan itu adalah bid'ah. Apakah perbuatannya tersebut diampuni oleh Allah? Saya sudah jawab tadi ya. Jika saya mayoritas penghuni perbuatan bid'ah, dan yang saya tahu kalau perbuatan yang dilakukan itu adalah bid'ah, tapi saya tidak mempunyai kemampuan untuk menasihati mereka, dan boleh dikatakan penduduk kampung saya melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Yang saya tanyakan bagaimana? Kedudukan saya sebagai orang berdasar, dan kalau dia tidak mempunyai kemampuan, lain kali Allah nafsan, ilah usaha, dia sedikit demi sedikit. Nah, orang tidak mampu, bagaimana caranya mau dibikin? Dikatakan, dosa. Ya, kalau tidak mampu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lain kali Allah nafsan, ilah usaha, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, tapi yang saya nasihatkan, kalau mereka sama sekali tidak bisa didakwahi, maka hendaknya dia pindah kampung lah. Ya, pindah kampung dan cari kepada tempat-tempat yang bisa mendekatkan dia duduk dengan orang-orang yang soleh, yang kiranya bisa memperbaiki agamanya dan lain-lainnya. Allah mustahil. Sangat suka dihindari ya, duduk antara matahari dengan teduhan. Apakah Hizbut Tahrir itu adalah ahli bid'ah? Ya, Hizbut Tahrir adalah ahli bid'ah. Dan juga akan ada apa namanya giliran khusus untuknya. InsyaAllah. Saya sudah dari tahun lalu ya, bikin rancangan, tetapi subhanallah belum terlalu banyak pekerjaan. Nah, apakah pemakaian cadar bagi masyarakat Arab sudah dikenal sebelum turunnya ayat hijab? Wallahualam, saya tidak tahu ya. Nah, cuman sebelum datangnya Islam, jahiliyah, orang-orang Arab itu biasanya toh telanjang di Ka'bah. Biasanya begitu, laki-laki perempuan. Nah, apakah ada cadar? Apakah cadar adalah budaya orang Arab? Tolong dijelaskan. Budaya orang Arab dan disyariatkan dan diikrar oleh Islam. Ya. Jadi bukan hanya sekedar budaya saja, tapi sudah menjadi syariat Islam. Ya. Nah, dan dalilnya sangat banyak. Saya kira kita pernah berbicara dalam daurah yang tahun lalu kalau saya tidak salah. Bagaimana hukumnya menjadi anggota multilevel seperti Cerini, Ahadnet, dan lain-lain? Kapan namanya saya masih butuh gambaran jelas lagi. Kemarin saya dapatkan gambaran, cuman setelah itu kayaknya butuh gambaran lebih jelas lagi. Wallahualam. Bagaimana sebenarnya gambaran prosesnya dan lain-lainnya? Itu butuh dipelajari. Bagaimana menjelaskan kepada keluarga, orang tua, bahwa memperingati maulid secara merah tidak ada sama sekali dalam agama? Caranya mudah, bicarakan dengan hikmah. Tanya, Pak, itu kita beragama mengambilnya dari mana, Pak? Tanya itu dulu pertama. Oh, mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Pasti orang menjawab begitu. Oh iya Pak, betul itu Pak. Ini ada ayat lagi menunjukkan begini Pak. Iya kan? Oh iya ini, tunjukkan saja. Ya. Saya api terus, saya api. Biarkan. Kalau nanya diimbangi terus. Jalan. Setelah itu sekarang, kira-kira maulid itu ada nggak tuntunannya Pak? Dia akan menjawab sendiri. Ya. Dan akan kembali. Oh iya, apa ya tuntunannya? Nah,

rekomendasi. Yaitu hukumnya makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang mentazkia diri mereka, merekomendasi diri mereka? Hanya Allah yang memberi rekomendasi. Maka kalau mengatakan bagi Allah, merekomendasi diri, ya. Maka cukup pakai nama itu saja, ya, yang di depan dan selesai insya Allah. Bagaimana bila nama tersebut pemberian orang tua dan tercatat sampai sekarang? Ya, pemberian orang tua dirubah saja, dihilangkan riwayatnya, datangnya saja diambil. Ya, ada yang tercatat, biarlah tercatat. Ya, tetapi, ya, dia telah merubahnya dan berusaha untuk merubah nama itu. Masih ada waktu apa? Saya kira pertanyaan ini insya Allah kita jawab dulu besok ya. So, saya takut ada orang-orang yang terlambat pulang nanti. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan pertanyaan.